Qala al-muallif rahimallahu taala auzan ar-ruba'i wa mulhaqqatihi, wazan-wazan fi ruba'i dan mulhaqnya. Nah, ini di buku ini. Kalau di buku sebelumnya saya tidak kasih mulhaq. Saya tidak kasih apa? Mulhaq. Khusus pada wazan murni saja. Kalau di sini ada tambahannya, wazan ruba'i dan mulhaqnya. Maksudnya mulhaq ini sama dengan mulhaq di nahwu, yaitu kata yang sewazan yang sama bentuknya tapi bukan. Sama tapi tidak sama. Sama tapi apa? Tidak sama. Nah, itu dikatakan apa? Mulhaq. Hanya diikutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walir ruba'i al-mujarrad waznun wahid. Untuk ruba'i mujarrad hanya punya satu wazan. Ini sudah kita hafal. Asli memang ruba'i mujarrad adalah satu wazan. Tidak ada keduanya. Wahuwa fa'alal, yaitu fa'alala kadaharoja yudahriju darbakho yudarbiku. Paham ya? Wa minha af'alun, termasuk wa minhu, termasuk darinya, yaitu dari wazan ruba'i af'al, ada beberapa fi'il nahadathu al-arab, yang dibentuk oleh orang Arab, min murakkabat, dari kalimat yang murakkab. Di antaranya ada fi'il yang dibuat, dibentuk oleh orang Arab dari murakkabat, sebenarnya dari kalimat-kalimat, tapi menjadi kata. Dia wazankan dengan wazan fa'alala. Sebentar dicontoh. Fatuhmat wala yuqasu alaiha. Kalau yang seperti ini hanya dihafal, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh antum sembarang buat dari murakkabat. Paham gak ini? Ini harus dihafal dari orang Arab dan tidak boleh dikiaskan. Jelas ini? Ini yang murakkab nanti. Akan beliau kasih tahu sebentar contohnya. Ka seperti basmala. Ini kan kata basmala. Wazannya apa ini? Fa'alala. Tapi dari murakkab sebenarnya. Dari murakkab. Karena basmala idza qala bismillah. Kalau dia bilang apa? Bismillah. Dia bilang apa? Basmala. Dipahamin? Bismillah ringkasannya apa? Basmala. Jadi ketika dibilang basmala Ali Imran, apa maksudnya itu? Ali Imran membaca bismillah. Jelas ini? Ini dia. Diringkas. Wahau qala fa'lala idza qala la haula wala quwata illa billah. Kalau dia bilang la haula wala quwata illa billah, bahasa Arabnya apa? Hau qala. Misalnya hau qala Ahmadu. Apa artinya itu Ahmad? Membaca, mengucapkan. Membaca itu buku. Ahmad mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Talbaqo. Talbaqo. Idza qala, kalau dia bilang atallahu baqa'ah. Semoga Allah memanjangkan umurmu. Ya, semoga Allah memanjangkan apa? Umurmu. Kenapa ditabir diartikan umur? Karena kalau dibilang dipanjangkan kamu tetap di dunia ini, berarti panjang umur. Baqa'ah tetap. Iya. Wa dan azza. Dan azza. Idza qala, kalau dia bilang adamallahu izzat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakanmu. Iya. Wa ja'ala. Idza qala ja'alani Allahu fida'ak. Ja'ala ja'alani Allahu fida'ak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanku tebusanmu. Dipahami ini? Ini didengar ini dari orang Arab. Ini diantara kalimat yang didengar. Tidak boleh untuk kiaskan. Tidak boleh untuk kiaskan. Ya, inilah yang didengar dari orang Arab beberapa darinya. Wa mulhaqatu sab'ah. Masya Allah. Mulhaqnya, kata yang diikutkan kepada wazan fa'lala, itu ada 7. Al-awwal fa'lala. Sama dengan aslinya. Cuma contohnya beda. Kajal baba. Apa wazannya jal baba? Fa'lala. Fa'lala. Seperti asli. Tapi ba yang kedua itu adalah palsu. Tambahan. Tapi karena sama bentuknya kita katakan apa? Mulham. Karena fa'lala, lam yang kedua harus asli. Sementara fa'lala dicontoh jalbaba, lam yang kedua palsu. Tambahan. Ba'nya yang kedua. Paham? Makanya ini sewazan tapi beda. Karena syarat dari asli semuanya asli. Semuanya harus huruf asli. Jelas ini Imran? Ayi apa artinya jalbaba? Albasahul jilbab. Dia memakaikannya jilbab. Dia memakaikannya jilbab. Asani fa'ala. Termasuk yang diikutkan ke wazan fa'lala adalah fa'ala. Sama kan fa'lala? Hanya bedanya ini apa? Bedanya di sini waw tambahan. Tidak ada di wazan asli yang waw. Paham gak ini? Ini wawnya tambahan. Contoh jauh roba. Contoh jauh roba. Kajau robahu. Berkata jarobun. Menjadi apa? Jauh roba. Wazan apa ini? Waw ala. Mirip dengan apa? Fa'lala. Sama-sama disukun huruf kedua. Sama-sama disukun huruf yang kedua. Sama. Apa artinya jawroba? Albasahul jawrob. Dia memakaikannya kaos kaki. Asalit yang ketiga diikutkan. Fa'wala. Apa tambahannya ini? Wow. Apa tambahannya? Wow. Wow. Apa bedanya dengan yang tadi? Dia terletak. Kalau tadi wawnya setelah fa. Kalau ini wawnya setelah ain. Itu saja bedanya. Karoh waka. Seperti roh waka. Fi masyihi. Dalam jalannya. Apa artinya roh waka? Asro'ah. Dia cepat. Dalam jalannya. Berjalan cepat. Roh waka. Wazannya apa ini roh waka? Fa'wala. Ha? Fa'wala. Fa'wala. Fa'wala. Fa'wala. Sama. Ar-Rabi yang keempat. Fai'ala. Apa tambahannya ini? Ya. Tambahannya apa? Ya. Ya. Di mana? Setelah fa. Setelah fa. Kabai toro. Seperti kata bayi toro. Aslahat dalam. Dia memperbaiki kendaraannya. Itu arti bayi toro. Al-Ghamis yang kelima. Fa'yala. Mana tambahannya? Ya. Hah? Ya, di mana? Setelah ain. Setelah ain. Kalau tadi sebelum ain. Kasyar yafa az-zar'a. Seperti kalimatnya syar yafa az-zar'a, ai qata asyriya fahu. Ya? Yaitu dia memutus syriyafnya. Apa artinya syriyaf? Gajirial di bawah. Oh, dia enggak artikan. Di catatan kaki kalau di saya. Catatan kaki antum ada dia maknakan syriyaf? Dada? Dada. Kita lihat apa artinya syariat. Kenapa tidak ada artinya? Tidak ada artinya. Kalau tidak salah itu tangkai bunganya. Tangkai bunganya. Tapi saya ingin lihat apa yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pasnya. Tangkai apa tangkai bunganya itu namanya? Hah? Pucuk. Hmm? Sesuatu yang paling tinggi darinya. Itu namanya syariat. Dari kata syarifah. Yang muncul di atas. Apanya itu Ahmad? Pusing Ahmad. Iya. Dia peti bunganya itu intinya. As-sadis yang keenam. Fa'la. Tambahan apa? Alif. Tapi kan semazan dengan fa'lala. Iya kan? Fa'la ya, fa'la la. Kan asalnya fa'la, fa'la ya. Asalnya fa'la adalah apa? Fa'la ya. Kasalqo. Seperti salqa. Salqa. Ini kan ta'alalah. Kan asalnya salqoya. Idza salqa 'ala dhahri. Kalau dia tidur istalqa di atas punggungnya. Tidur apa itu? Orang Ahmad tidur kayak gini. Tidur pakai punggung. Hah? Di lantai bukan bersandar. Tidur pakai punggung di lantai. Tidur terlentang. Apa? Baring. Kalau baring itu umum. Nih, paham ini salqa, bukan salto. Kalau ini apa? Salqa, tidur dia. As-sabi yang ketujuh dan ini yang terakhir yang diikutkan ke mazan fa'lala. Ingat, ini yang diikutkan ini karena hanya ada kata yang dinukil seperti itu tapi beda bentuk. Paham ini? Contohnya karena hanya satu-satu, tidak ada duanya. Cuman karena didapat dari orang Arab, akhirnya dimasukkan. Ini masuk bab mana? Kan sudah ada babnya, 20 sekian bab. Kan begitu? Ini masuk bab mana? Mau ke sini 3. Tidak ada bab nulati yang seperti itu. Akhirnya karena dia mirip dengan rubai, diikutkanlah ke mana? Rubai. Ke rubai. Seperti lagi, fa'nala. Fa'nala. Ini wazan yang ketujuh terakhir. Contohnya, kol. Fa'nala kol nasa. Kol nasa. Kol nasahu. Maksudnya, albasahul kolansuah. Dia memakaikannya kolansuah. Apa itu kolansuah? Kopiah, songko. Pak Mubar, tahu di songko Mubar? Alhamdulillah, saya kira tidak tahu. Iya. Mulhaq. Setelah itu beliau jelaskan apa itu mulhaq. Iya. Apa itu mulhaq? Kata beliau rahimahullah ta'ala, ilhaq itu antazida fil bina'i ziyadah litulhiqahu bi'akhar aktar minhu. Ilhaq itu artinya antazid, kamu menambah fil bina dalam bangunan ziyadah, satu tambahan. Iya? Litulhiqahu, agar supaya antum ikutkan bi'akhar, kepada wazan lain. Aktar minhu, yang lebih banyak darinya. Seperti jalbaba. Asalnya kan jalabun. Iya. Kita mau ikutkan kepala lah. Harus tambah apa? Harus tambah apa? Ba. Ba. Paham gak ini? Harus tambah? Ba. Ini dia. Seperti tadi. Salko. Kan salako. Salako. Paham gak ini? Tapi kita mau ikutkan ke wazan fa'lala. Tambahkan apa? Tambahkanlah siapa? Ali. Paham gak ini? Jadi antum tambah supaya diikutkan. Antum tambah supaya diikutkan. Faya tasarrafu tasarrufahu. Maka dia diperlakukan seperti diperlakukan yang asli. Sama. Jelas ya? Jelas ya? Ini namanya mulhaq. Selesai rubai, mujarad dan mulhaqnya. Sekarang kita mulai dari tambahan. Auzanu sulatil mazid fi. Wazan-wazan tiga yang ditambah padanya. Anda sudah tahu di buku sebelumnya bahwa tiga yang ditambah padanya itu terbagi berapa? Terbagi berapa? Tiga. Ada tiga yang ditambah? Satu. Berapa bab? Tiga bab. Ada tiga yang ditambah? Dua. Berapa bab? Lima. Ada tiga yang ditambah? Tiga. Berapa bab? Empat. Paham gak ini? Nah, ini kita akan pelajari sama. Al-fi'lu sulatil mazid bihi salata daqsam. Fi'il yang dibagi tiga padanya ada tiga bagian. Mazidah fi harfun wahid. Apa yang ditambah padanya satu huruf? Wa mazidah fi harfan. Apa ditambah padanya dua huruf? Wa mazidah fi salatata harfun. Apa ditambah padanya tiga huruf? Fagoyatu ma yablugul fi'il. Faedah penting sekali. Fagoyatu ma yablugul fi'ilu biziyadah sittah. Paling tinggi fi'il itu mencapai dengan tambahannya sittah, 6 huruf. Dengan tambahannya. Fi'il dengan tambahannya paling tingginya berapa? 6 huruf. Dikhilafil isim. Berbeda dengan isim. Fa'innahu yablug biziyadah sab'ah. Sungguhnya dia itu isim sampai dengan tambahannya 7. Itu pun paling tinggi 7. Paling tinggi berapa? 7. Karena kalau fi'ilnya 6, nanti dibuat isim dia menjadi 7. Misalnya istagfaro. Buang masdar, apa jadinya? Istagfaro. Istighfar. Istighfar. Kan tambah alif sebelum terakhir. Berarti semuanya berapa? 7, itu tertingginya. Kita contohkan wazan yang tertinggi, ya 6. Paham gak ini? Yang 6. Jelas kan? Paling tinggi 7 isim. Tidak ada lebihnya lagi. Liti kolil fi'li waskipati isim. Sekarang kalau antum ditanya, kenapa fi'il cuma 6? Sementara fi'il bisa 7. Apa bedanya? Kata beliau, liti kolil fi'li. Karena fi'il berat. Waskipati isim. Dan ringannya isim. Dan ringannya isim. Kama sayati sebagaimana akan datang. Falladhi zidati harfun wahid. Maka masuk dalam rinciannya. Falladhi zidati harfun wahid. Maka yang ditambah padanya satu huruf. Maka yang ditambah padanya satu huruf. Yati ala thalathati awzan. Datang dalam 3 wazan. Datang dalam 3 wazan. Ya. Al-awwal yang pertama af'ala. Yang pertama adalah af'ala. Ka'akroma. Ya. Wa'awla. Wa'ato. Wa'akoma. Wa'ata. Wa'amana. Wa'akorro. Belum contohkan semuanya. Akroma. Sahih. Aula. Mu'tal ini. A'ato. Mu'tal. Akoma. Mu'tal. A'ata. Mu'tal. Amana. Tidak mutal, tapi mahmuz. Awalnya diganti, alifnya menjadi ham. Hah? Hamzah diubah jadi alif. Tidak ada diubah. Kan kalau amina diwazan dengan wazan amana jadi apa? Kan? Hah? Amana. Hamzah yang kedua diganti menjadi alif. Jadilah apa? Amana. Amana. Kemudian akorro. Ini sudah jadinya. Akroro. Akororo. Kemudian jadi apa? Akorro. Dipindahkan harokat ro yang pertama ke kof. Supaya bisa tasdik. Jadilah apa? Akorro. Contohnya saja belum perbanyak. Dan belum perbanyak contohnya itu nanti terkait dengan maknanya. Terkait dengan apa? Maknanya yang sudah kita ketahui di sebelumnya. Asani kedua wazannya. Fa'ala. Kakotala. Wa'akoda. Wa'ala. Fa'ala. Wa'ala. Jelas ini? Iya. Masya Allah. Ini yang kedua. Asalis yang ketiga. Fa'ala. Ini tidak sulit ya. Kita sudah ambil wazan-wazan ini. Fa'ala. Seperti apa? Bitan'im. Dengan ditasdid tengahnya. Fa'ala. Kafarroha. Wazakka. Wa'walla. Wa'barro'a. Jelas ya? 3 wazan. Sudah kita ambil semuanya. Alladzi zida fi harfan. Yang ditambah padanya 2 huruf. Yati ala khamsati awzan. Tidak ada yang baru. Datang dalam bentuk berapa wazan? Dalam berapa wazan? 5 wazan. Al-awwal yang pertama. Infa'ala. Infa'ala. Ka'in kasaro. Wan syakko. Wan koda. Asli inkoda. Inkoyada. Bang. Ya berharokat. Kom. Sebelumnya fat. Fathah. Diganti menjadi alif. Wan maha. Kalau ini mudah. In mahaya. Paham ya? Ya berharokat sebelum fathah. Maka dia diganti menjadi alif. Asani kedua. Ifta'ala. Ifta'ala. Wazan kedua. Kajtama'a. Seperti kata ijtama'a. Washtaqo. Wakhtaro. Aslinya? Ikhtayaro. Ikhtayaro. Ikhtayaro. Ifta'ala. Paham? Dia sebelumnya sebelumnya fathah, dia berharokat diganti menjadi alif. Wadda'a. Ah, ini lagi, ini yang perlu. Idda'a. Aslinya? Idda'a. Idda'a. Paham ini? Ada ta terletak setelah dal, maka dia diganti menjadi dal. Jadilah idda'a. Dal ketemu dal di tasdid. Paham gak ini? Jelas ini? Hah? Paham aslinya? Paham aman? Jadi langsung dari tasdid, tapi ada dulu pergantian. Wattasola. Siapa yang tahu aslinya? Ittasola. Wattasola. Ittasola. Asalnya iu tasola. Iu tasola. Ada waw terletak sebelum ta, maka dia juga diganti menjadi ta. Jadilah ittasola. Tasdid ta ke ta. Paham aslinya? Paham aslinya? Wattaqo, sama ini. Aslinya yutaqo. Yutaqo. Paham? Mau terletak sebelum ta, maka dia diganti menjadi ta. Akan datang semua ini di bab 3 nanti. Kapan bisa diganti seperti itu? Paham kan? Yang berarti di sini ditahu dulu aslinya. Iya. Wastobaro, aslinya istabaro. Iya, ada ta terletak setelah sod, maka diganti menjadi to. Jadilah istobaro. Wattoroba, aslinya wattaroba. Ada ta terletak setelah dot, maka diganti menjadi to. Maka jadilah ittoroba. Karena nanti akan datang kaidahnya. Kalau ada ta, kalau ada ta terletak setelah huruf itbaq, huruf yang suaranya tinggi. Paham? Yaitu 4 huruf. To, do, sot, do. Kalau ada ta terletak setelah 4 huruf ini, maka diganti menjadi to. Akan datang penyebutannya secara khusus di bab 3. Jelas ini? Akan datang nanti di bab 3 penyebutannya secara khusus. Sudah? Jelas ini? Atalit yang ketiga. It'allam kahmarro wasfarro wa'warro. Cuma perlu kasih tahu antum, ini penting. Hadal wazan yakunu goliban fil alwan wal huyub. Wazan yang ini, walaupun dia ditambah 2 huruf dari 3 asli, wazan ini kebanyakannya fil alwan, pada warna, wal huyub dan cacat. Makanya lihat contohnya tadi, ihmarro merah, isfarro kuning, erodi warro buta sebelah. Paham kan? Kebanyakannya dalam warna dan uyube. Aib. Wa naduru fi ghairihima, jarang pada selain keduanya. Paham ini? Kan kebanyakan itu jarang ini kata, ini wazan dipakai untuk selain keduanya. Nah, contoh irfatto arokon. Ini kok contoh kata ini yang bukan warna. Irfatto arokon wakhdol larraudu wa minhu irawa. Di antaranya juga adalah perkataan mereka irawa. Paham gak ini? Ini bukan warna, bukan air. Jelas ya? Tapi masuk dalam bab ini. Tapi ini kan nadir. Sedikit, jarang yang seperti itu. Selesai. Arabi wazan yang keempat. Tafa'ala. Kata allama wa tazakka wa minhu iddakaro wa soharo. Belum masukkan di sini karena ini ada ceritanya. Iddakaro, aslinya iddakaro. Iddakar. Mana senjata kita? Di mana antum ambil? Tidak ada pakai. Kita harus punya sendiri. Mana punya tak? Ini ji. Iya. Kita lihat ini kata. Ini jarang. Tapi kata beliau waminhu. Jangan sampai dikira bukan wazannya. Waminhu diantaranya, yaitu yang wazannya masuk di sini dan masuk di yang lain. Yaitu kata idzakaro. Perhatikan ini idzakaro. Ini wazannya tafa'ala. Tidak ada wazan yang seperti ini tempat lain. Tidak ada. Kenapa? Ini aslinya idzakaro, sebenarnya tadakkaro. Tadakkaro. Paham dari aslinya? Tadakkaro. Iya. Nanti ada ta terletak. Kalau ta terletak sebelum dal, dia diganti dal. Ada kaidahnya di bab 3. Kalau ada ta terletak sebelum dal, bahkan nanti bukan hanya dal, dia ada 3 huruf. Ada dal, ada da, ada zai. 3 huruf. Tapi nanti akan datang. Ini dulu satu. Kalau ada ta terletak sebelum Dal, maka dia diganti menjadi dal. Apa jadinya? Dadak karo. Paham? Ketemu dua huruf sejenis, dal dengan dal, maka di Gom. Apa jadinya? Zakaro. Bisa dibaca? Tidak bisa. Akhirnya dia tambahkan apa? Alif. Jadilah Izakaro. Pak Muhammad, apa wazannya Izakaro? Tafa'ala. Itu wazannya. Kan tidak berpengaruh dengan semua ini. Jelas ini. Kemudian, lihat lagi. Termasuk darinya Wattoharo. Sama ini. Sama. Asalnya Tatoh Haro. Tatoh Haro. Paham hasilnya? Kemudian apa yang terjadi? Kalau ada ta, terletak sebelum to, maka dia diganti to. Paham? Jadinya? Ini asalnya Tatoh Haro. Ya? Dia ta diubah menjadi to. Kan dia terletak sebelum huruf to. Paham? Jadilah apa? Tatoh Haro. Paham ini? To ketemu to, apa yang dilakukan? Gom. Huruf sejenis, itu gom. Jadinya apa? Kan begitu. Nah, tidak bisa dibaca, tambahkan apa? Alif. Jadilah Ittohar. Ini asal. Kita lanjut. Ini asal. Kita harus sabar sedikit, karena kita belajar di lapangan. Kemudian kata beliau, Rahmatullah Ta'ala, Al-Khamis yang kelima. Wazan yang kelima. Yang ditambah dua huruf. Tafa'alah. Contohnya adalah taba'adah, tasyawarah, wa minhu tabarokah, wa ta'ala. Sama kan? Termasuk darinya. Taba'ala, tabarokah, ta'ala. Sama. Wa kada. Demikian pula. Ithaqolah. Ini masalah. Kalau antum dapat seperti ini. Ithaqolah. Itu bukan bentuk asli. Itu aslinya ithaqolah. Istakol aslinya tasakola. Paham jadi? Kemudian ada ta terletak sebelum sa. Ada ta terletak sebelum sa. Maka dia diganti sa. Jadinya apa? Tasakola. Ketemu dua huruf sedikit tasbih. Jadinya apa? Tasakola. Tidak bisa dibaca. Paham kan? Akhirnya ditambahkan apa? Tambahkan apa? Alif. Kenapa ini perlu ditahu? Karena tidak ada wazan seperti ini. Paham kan? Berarti ini ada sesuatu yang terjadi. Paham? Ditambah alif. Alif ini ditambah kenapa? Bisa dibaca. Kan tidak bisa dibaca kalau diawali oleh tasydid. Jelas ya? Ini kata walu. Rahmatullah Ta'ala. Demikian pula. Wadaroka. Apa aslinya ini? Dadaroka. Tadaroka. Tadaroka. Seperti tadi ceritanya. Ada ta terletak sebelum? Dal. Kalau tadi sebelum dail. Dal. Ini sebelum apa? Dal. Maka sama. Dia diganti juga menjadi? Diganti juga menjadi? Dal. Jelas ya? Diganti menjadi dal. Menjadi apa? Idaroka. Ditambah alif karena dia di tas. Sama. Walladhi zida fihi thalathatu ahruf. Yang ditambah padanya tiga huruf. Yati ala arba'ati awzan. Datang di atas empat wazan. Al-awwal yang pertama. Istaf'ala. Kastakhraja. Wastaqoma. Aslinya istaqoma. Apa aslinya istaqoma? Istaqwama. Paham ini? Istaqwama. Kan dia dari kata koma yakumu. Berarti istaqwama. Istaqwama. Apa yang terjadi? Istaqwama. Waw berharokah sebelumnya? Fathah. Istaqwama. Istaqwama. Al-Sohi. Waw berharokah sementara dia huruf? Muhtal. Sebelumnya ada huruf? Sohi. Sukun. Maka dipindahkan? Harokah. Harokatnya. Menjadi? Istaqwama. Alif cocok dengan? Fathah. Patah cocok dengan alif. Maka dia diganti menjadi alif. Paham gak ini? Maka jadilah apa? Istaqomah. Itu dia ceritanya. Ya, istiqomah. Terus, asani bab kedua. Yang paling banyak bab pertama. Bab kedua, if'au alam. Ah, ini contoh-contohnya sedikit kalau selanjutnya. Contohnya, idau danas syaru. Ida tola, kalau dia panjang rambutnya. Isau syabal makanu. Ida kahtoro usbu, kalau banyak rumputnya. Kalau banyak rumputnya. Ini dua contoh. Yang paling sering dicontohkan. Itu terus contohnya. Asalit yang ketiga, if'ala. Contohnya, ihmarro. Ishabba. Apa artinya ihmarro ishabba? Qawiyat humrotuhu wasuhubatahu. Kuat merahnya. Ya, dan kuat ishabnya. Ishab itu warna abu-abu ya. Di dalam hitam, di luarnya putih. Itu ishab. Hah? Jadinya apa nanti? Abu-abu. Hah? Abu-abu. Iya. Kemudian selesai. Ar-Rabi bab keempat dan terakhir dia. It'awwala. Contohnya sedikit ini. Contohnya ijlawwada. Apa artinya ijlawwada? Ida asro'a. Kalau dia berjalan cepat. Iya. I'lawwato. Ay, apa artinya i'lawwato? Ta'allaku bi'unukil ba'ir farukibah. Dia bergantung di leher unta, kemudian dia naiki. Dia bergantung di leher unta, kemudian dia naiki. Bahasa Arabnya apa? I'lawwato. Paham ini? Jadi dia naik lewat lehernya. Paham ini? Iya, alhamdulillah. Ini contohnya. Selesai. Wazan. Rubai. Thulasi. Selesai thulasi mujarrad. Demikian pula thulasi. Yang mazid. Selesai. Dan itu semuanya babnya sama ya. Semua telah kita ambil di buku sebelumnya. Karena memang hanya itu babnya. Tambahan di sini yang tadi. Rubai mujarrad ada apanya? Mulhaknya. Paham ya? Ada mulhaknya. Beberapa kata yang diikutkan karena sewazan dengannya. InsyaAllah ta'ala besok baru kita lanjut dengan auzan ar-rubai. Untuk pengumuman kita bagi dua hari ya. Syatul Arab itu hanya Senin Selasa. Hanya Senin Selasa. Rabu Kamis fikih. Paham ya? Yang ikut, bukan semuanya. Maksudnya siapa yang ikut, itu jam. Jadi kalau besok.